Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد telah kita lalui matan yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab yang ke-18 di mana beliau menyebutkan tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tersebut pada surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Naam. Selain surat Al-Qasas, maka beliau bawakan hadis dengan riwayat yang sahih dari jalan Ibnul Musayyib yang meriwayatkan dari ayahnya menyebutkan tentang peristiwa tatkala ajal akan tiba pada paman Rasul Sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. 6. Dengan maksud untuk mengajak, mengingatkan kepada kalimat tauhid agar pamannya bisa mengikuti ajakan dari keponakannya, yaitu sebagai Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau mengajak di akhir atau di penghujung dari penghidupannya. Maka beliau katakan, Ya Ammi, La qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Sampai akhir hadis, maka kemudian Allah Jalla wa'ala turunkan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba. Selain ayat itu, Allah juga turunkan terkait dengan Abu Talib secara khusus pada Al-Qasas tadi yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Maka itu telah kita bahas sehingga selesailah terkait dengan matan. Maka yang tersisa adalah al-masail, tentang kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran ini, dari bab yang ke-18. Disebutkan secara keseluruhan sebanyak 12. Maka kita akan lalui satu demi persatu sesuai dengan waktunya. Semoga bisa tentunya tuntas pada satu pertemuan malam ini, insyaAllah ta'ala. Nah, yang pertama. Al-Ula, tafsir qawluhu ta'ala. Penafsiran firman Allah tabaraka wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Pada surat Al-Qasas ke-56 tadi. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi. Tidaklah engkau bisa untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kita telah tahu tentang jenis hidayah ada dua. Hidayah, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Enam, hidayatul taufik hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hidayatul irsyad adalah masing-masing diri kita adalah diperintah untuk mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dijalani oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nantinya, apakah hidayah itu akan diterima kepada orang yang kita ajak atau tidak? Itu semuanya berada di tangan Allah. Allah lah yang memberikan hidayah itu taufik. Nah, maka yang dimaksud pada ayat ini, la tahdi, engkau tidaklah bisa memberikan hidayah taufik. Nah, man ahbabta, terhadap orang yang kau cintai. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, man ahbabta artinya man ahbabta hidayatahu, adalah orang yang kau cintai hidayahnya. Engkau berharap orang itu supaya bisa menerima, bisa merespon terhadap hidayah, petunjuk, ajakan, dakwah yang kau sampaikan. Engkau berharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap kepada pamannya yaitu Abu Talib. Naam. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terjadi adalah berbeda. Naam. Abu Talib tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wabayyana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah jelas kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana la yastati an yahdiya ahadan wa huwa hayyun, jika beliau tidak mampu, tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada seorang pun, wa huwa hayyun, dalam keadaan beliau itu hidup, termasuk di sini salah seorang tadi adalah paman beliau sendiri, fa kaifa yastati an yahdiya ahadan wa huwa mayyit, bagaimana bisa beliau memberikan hidayah kepada seseorang yang sudah mayyit, sudah meninggal dunia. 6. Maka ini semua sekali lagi berada di tangan Allah, hidayatul taufik. Wa annahu kama qala Allah ta'ala fi haqqi, dan sungguh Allah jalla wa ala telah sebutkan terkait dengan haknya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umat, qul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, inni la amliku lakum, sungguh aku ini tidak memiliki terhadap kalian dharra wala rasyada, tidak memiliki kemudaratan dan tidak pula memiliki rasyad, memiliki petunjuk, artinya petunjuk untuk engkau dapat hidayah atau tidak, itu semua adalah wewenang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Aku hanya bisa mengajak. 6. Surat Al-Jin ayat ke-21. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. 6. Maka beliau sekali lagi terhadap paman yang beliau cintai sendiri tidak mampu untuk mengajak kepada hidayah taufik. 6. Karena itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan pamannya beliau, pernah disampaikan pada kajian, insyaAllah pada kajian yang terakhir sebelum ini, kira-kira 3 pekan yang lalu, bahwa pamannya beliau sejumlah 10. 6. Dan memang demikian, pamannya beliau, saudara laki dari ayah beliau, Abdullah, itu adalah 10. Adrakal Islam minhum 4. Yang menjumpai Islam, artinya setelah diutusnya Rasulullah SAW, ada 4. Berarti yang 6 tidak menjumpai. Baqiya thnan 'alal kufur wa aslama thnan. Tinggallah yang 2 di atas kekufuran dan yang 2 telah Islam. 6. 2 yang kafir adalah Abu Talib, adalah Abu Lahab. Meralat pada pertemuan yang lalu bahwa disebutkan Abu Jahal. 6. InsyaAllah bisa antum periksa pada rekaman dan bisa direvisi sekitar menit yang keberapa itu. Mungkin ke-15 mungkin ya. Atau sekian. Kurang ingat secara persisnya. Maka bukan Abu Jahal tetapi Abu Lahab. 6. Abu Lahab yang telah mengganggu dengan gangguan yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jalla wa ala telah turunkan terkait dengannya dan juga terkait dengan istrinya hammalatul hatab, sebagai pemikul kayu bakar neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa imra'atuhu tabbat, celaka. Tabbat yada, telah celaka kedua tangan Abu Lahab. 6. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya. Hammalatul hatab, sebagai pemikul kayu bakar. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. 6. Ma aghna anhum, apa lanjutannya? 6. Wa imra'atuhu hammalatul hatab fi dinillahi. Allah. 6. Disebutkan pada ayat itu bahwa termasuk istrinya sebagai pemikul kayu bakar dan mendapatkan celaan dan ancaman dari Allah jalla wa ala pada satu surat secara khusus, yaitu surat Al-Lahab. Yang kedua adalah Abu Talib. Yang kedua adalah Abu Talib dan sudah betul apa yang disampaikan sebelumnya. Maka ralatnya hanya pada Abu Lahab. Sebagai pengganti Abu Jahal, maka semestinya adalah Abu Lahab. Yang kedua adalah Abu Talib. Paman beliau yang dalam keadaan kafir. Yang mana telah begitu baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup, ihsanan kabiran masyhuran, dengan kebaikan yang besar yang sudah dikenal dalam sejarah. 6. Dan termasuk dari hikmah Allah azza wa jalla, Abu Talib tetap di atas kekufurannya. 6. Seandainya Abu Talib tidak di atas kekufurannya, maka tidak terjadi pembelaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Maka karena beliau diketahui oleh pembesar Quraisy di atas kekufuran, maka tidak begitu terlihat pembelaan kepada keponakannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka jadilah kemudian semakin besar dan terdukung dakwanya beliau sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Talib. Tetapi dengan kehendak Allah jalla wa ala, sekali lagi paman beliau ini mati di atas kekufuran. Kemudian yang kedua di atas keislaman adalah Al-Abbas dan Hamzah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa huwa afdal min Al-Abbas. Hamzah lebih afdal dibandingkan Al-Abbas. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menggelari dengan Asadullah, singanya Allah. Wa qutila syahidan, dan Hamzah mati wafat dalam keadaan syahid fi Uhud, pada kejadian Uhud radhiyallahu anhu wa ardhah, wa sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut beliau dengan pimpinan para syuhada. 6. Ini sebagai ralat atas ketergelinciran penyebutan pada kajian yang sebelumnya. Kembali kepada masail. Yang pertama sudah kita selesaikan. Berikutnya yang kedua, tafsir qauluhu juga berkaitan dengan tafsir firman Allah jalla wa ala, yaitu pada surat At-Taubah ayat ke-113. Telah kita bahas. Kalau yang pertama terkait dengan penafsiran Al-Qasas 56, maka yang kedua penafsiran surat At-Taubah 113. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin berbicara apa ayat ini. Kata beliau, bayan tahrimul istighfar al-muslimin lil musyrikin. Penjelasan haramnya memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Dan telah kita bahas tentangnya, Taubah ke-113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik tadi adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahannam. Kemudian setelah ayat ini, ayat ke-114-nya Allah sebutkan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan permintaan ampun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala untuk ayahnya, yaitu Azar, ayahnya dalam keadaan musyrik. Nam, illa an mau'idatin, tidaklah lain hanyalah karena suatu mau'idah, suatu janji. Wa'adaha iya, yang telah diikrarkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim alaihissalam bahwa ternyata ayahnya itu adalah aduwwun lillah, musuhnya bagi Allah, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim pun segera berlepas diri, segera bara' dari ayahnya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan penyayang. Nah, maka tidak jadi. Nah, tidak jadi Nabi Ibrahim memintakan istighfar kepada ayahnya. Nah, sehingga ayat ini menjelaskan lagi bahwa tidak diperkenankan memintakan istighfar kepada kaum musyrikin. Nah, sekalipun dia memiliki kekerabatan sebagaimana Nabi Ibrahim kepada ayahnya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Kemudian wal khatar min qawli ba'dhin nas, dan perkara yang bahaya, kata Syekh Al-Utsaimin, dari perkataan sebagian orang, li ba'di zu'ama'il kufur idza mata, terkait sebagian pimpinan-pimpinan kekufuran jika dia mati, dikatakan almarhum. Al-marhum, fa innahu haram. Maka penyebutan al-marhum, nam, kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir, itu adalah suatu perkataan yang haram. Kenapa? Karena al-marhum artinya yang dirahmati, yang kemudian sudah menjadi bahasa kita al-marhum. Hak jadi hak, almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Nah, maka tidak dibenarkan itu perkataan. Jika untuk kaum muslimin, maka dikatakan rahimahullah. Kalau laki-laki. Kalau wanita, rahimahullah. Bukan almarhum fulan atau almarhumah fulana. Tidak. Karena dengan huruf al di awal kata itu menunjukkan suatu kepastian. Almarhum, yakni pasti dirahmati. Padahal kita belum tahu apakah memang demikian sudah pasti dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Maka bagi kita sebagai hamba hanya bisa berharap. Maka sebagai ganti almarhum atau almarhumah bagi kaum muslimin yang meninggal dunia, kita katakan rahimahullah kalau laki, atau kalau wanita rahimahullah. Nah, sedangkan untuk kaum musyrikin, untuk kufar, sama sekali tidak diperkenankan, bahkan itu haram. Mengapa? Li'anna hadza mudaddatun lillah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bentuk penentangan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa kadhalik yahrum idharul jaza wal hazan ala mautihim. Demikian pula diharamkan untuk menampakkan kesedihan terhadap kematian mereka, kematian kuffar. Naam. Li'anna al-mu'minin yafrahuna bimautihim. Dengan alasan bahwa sesungguhnya kaum mukminin itu bergembira dengan kematian mereka. Bal law kana indahum al-qudra wal-quwwah laqataluhum hatta yakuna ad-din kulluhu lillah. Bahkan justru seandainya kaum muslimin, kaum mukminin memiliki kemampuan, kekuatan dari segala sisinya, niscaya akan menghadapi mereka agar supaya agama ini semata-mata seluruhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh memiliki kerendahan terhadap mereka. Nah, ini yang kedua. Tentang penafsiran surat At-Taubah. Al-Thalithah yang ketiga. Wahiyal mas'alatul kabirah. Yaitu tentang masalah yang besar. Artinya kata Syekh Al-Utsaimin, masalah yang besar min hadzal bab, terkait dengan bab ini. Apa yang dimaksud dengan perkataan besar adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Qul la ilaha illallah ya ammi, ucapkan la ilaha illallah. Wa ammuhu arafal ma'na. Dan pamannya itu betul-betul tahu tentang makna la ilaha illallah secara persis. Wa annahu tabarra min kulli ilahin siwallah. Naam. Dan dia berlepas diri dari setiap ilah selain Allah. Walihada aba an yakulaha. Maka oleh karenanya Abu Talib menolak untuk mengucapkannya. Li'annahu ya'rif ma'naha wa muqtadaha wa malzumataha. Karena beliau memang tahu, betul-betul tahu tentang maknanya dan apa konsekuensinya dan apa yang menjadi keharusannya. Jadi begitu berat, tidak kemudian asal ngucap. Apa sih beratnya ngucapkan itu aja? Nah, bagi yang mengerti, berat. Karena dengan konsekuensi apa yang dia ucapkan, dia harus berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Nah, bikhilaf ma alaihi man yadda'i al-ilma. Berbeda bagi orang yang mengaku-ngaku tahu tentang ilmu, tentang al-haq, tentang aqidah. Naam. Seperti kaum mutakallimin, kaum filsafat yang mengartikan la ilaha illallah innal ilah huwal qadir ala ikhtira', bahwasannya ilah, Rabb itu adalah al-qadir ala ikhtira', adalah yang mampu, yang berkuasa untuk melakukan sesuatu yang baru. Demikian mereka menafsirkan la ilaha illallah. Annahu la qadir ala ikhtira' wal ijad wal ibda' illallah. Bahwa tidak ada yang mampu untuk melakukan suatu penemuan baru, mengadakan itu semua, melainkan hanya Allah. Kalau la ilaha illallah hanya ditafsirkan dengan penafsiran sebatas ini, hadza tafsirun batil, maka itu penafsiran yang batil. Nah, yang penting Allah itu atau ilah itu adalah bisa membuat, berkuasa untuk membuat sesuatu yang baru. Sementara apakah nanti disembah atau tidak, atau boleh menyembah yang lainnya, itu terserah. Sehingga akan ditafsirkan ke sana. Sementara makna la ilaha illallah, seperti yang sudah kita fahami, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara benar, melainkan hanya Allah. Naam, di sana adanya ilah-ilah yang ada. Naam. Tetapi itu ilah selain Allah adalah ilah yang batil. Ilah yang hak hanya Allah Jalla wa'ala. Ar-Rabi'ah yang keempat. Anna Aba Jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Abu Jahal dan yang bersamanya itu tahu tentang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu yang dimaksud Nabi, maksudnya ucapan beliau la ilaha illallah. Naam. Nabi ajak pamannya dengan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal dan yang bersama dengannya itu tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kemurnian tauhid dan meninggalkan peribadatan yang selama ini dilakukan. Naam. Sehingga dengan itu mereka mempengaruhi kepada Abu Talib. Dengan ucapan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka dengan millah atau agamanya Abdul Muttalib? Naam. Demikian yang diulang-ulang oleh Abu Jahal dan juga yang bersamanya adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Naam. Pembesar Quraisy yang teman dekatnya Abu Talib. Demikian juga Abu Talib mengerti betul apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya mereka kaum musyrikin enggan untuk mengucapkan itu karena sebab kesombongannya. Allah bongkar dan Allah buka apa yang ada pada hati mereka pada surat As-Saffat ayat 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu idza qila lahum, jika dikatakan, diajak kepada mereka, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Istikbar, sombong, disebabkan karena penolakan kepada al-haq. 6. Enggan untuk mengikuti al-haq. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ayat ke-36 dan mereka bilang a inna latariku alihatina. Apakah kami mau tinggalkan sesembahan-sesembahan kami li sya'irin majnun? Karena untuk seorang penyair yang gila ini, yakni maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita masa mosok kita harus meninggalkan kebiasaan kita sesembahan kepada nenek moyang selama ini gara-gara orang yang baru datang kemarin ini. Mereka bilang kepada beliau justru dengan celaan li syairin majnun, terhadap seorang penyair yang majnun. Nah. Demikian Allah yang menyebutkan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Al-Khamisah, yang kelima. Jidduhu, enam. Wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap keislaman pamannya. Hal ini didapatkan, kata Syekh Al-Utsaimin, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesungguhan perhatiannya beliau pada pamannya untuk bisa, untuk mau menuruti, mengucapkan itu. Lisababain, karena dua sebab. Beliau bersungguh-sungguh untuk itu karena dua sebab, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, al-qarabah. Karena adanya hubungan kekerabatan. Bagaimana tidak kerabat, tidak dekat paman beliau sendiri. Nah, sehingga pingin wafatnya itu dalam keadaan tauhid, dalam keadaan Islam. Nah, yang kedua, lamma asda lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal Islam minal ma'ruf fahuwa ala hadha mashkur wa in kana ala kufrihi ma'zuran wa finnar. Naam, karena pembelaannya terhadap Islam bagaimana disebutkan di dalam sejarah, pembelaan yang begitu gigih dan besar Abu Talib kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi sebab beliau berupaya agar bisa mendapatkan hidayah. Lakinnal amr biyadi muqallibal qulub. Kan tetapi perkaranya sekali lagi kembali kepada zat yang membolak-balikkan hati. Nah, kama fil hadith, sebagaimana tersebut dalam hadith, inna quluba bani Adam kulluha baina asba'aini min asabi'ir rahman. Sungguh, hatinya anak cucu Adam semuanya di antara dua jari jemari dari jemarinya Ar-Rahman. Jemarinya Allah Jalla wa'ala yang Maha Rahman. Itu hati hamba. Kaqalbin wahid. Naam. Yasrifuhu haitsu yasha. Seperti layaknya hati yang satu yang dipalingkan kemanapun yang Allah kehendaki. Demikian. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis itu, beliau mengajari kepada kita semua untuk berdoa, Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah, zat yang musarrif, yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati kami itu di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melalui hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yang keenam, satu lagi. Ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib. Bantahan terhadap mereka yang mengatakan keislamannya Abdul Muttalib. Bidalil qawlihima. Dengan dalil perkataan keduanya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Naam. Dengan perkataan yang datang kepada Abu Talib tadi, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Bukankah mengingatkan ke Abu Talib, apakah engkau tidak suka atau benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Maka menunjukkan apa yang berada atau millahnya Abdul Muttalib adalah di atas kekufuran dan kesyirikan. Naam. Dan ini bantahan kepada yang menyatakan keislaman Abu Talib. Sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh kaum Rafidah. Naam. Maka itu terbantahkan dengan hadith ini. Hadith yang sahih yang telah kita saksikan bersama. Enam dari masail yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. InsyaAllah kelanjutannya pada waktunya nanti. Selesai enam dan tersisa enam dari masail. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.